وكل من أنتم ضلالة وكل ضلالة في النار صدر صدقك المسلمين وسموك لرحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari bab mengenai istiqamah dan kemudian beberapa bab selanjutnya adalah sebagai pelengkap dari bab istiqamah tersebut. Kita akan masuk kepada bab yang ke-9 di mana bab ini dijudul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan judul yang cukup panjang, bab at-tafakkur fi adili makhluqatillahi taala wa fadail dunya wa ahwalil akhirah وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. باب التفكير، باب مني التفكير المميكر كان كأبوان dan betapa besarnya makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala memikirkan tentang kepadangan dunia ini. Bahwasanya dunia ini pasti akan sirna, ya. Tidak akan ada lagi. Wahwalilah memikirkan pula tentang kegelian-kegelian yang akan nanti dihadapi pada hari akhir, pada hari kiamat. Wasari umum iman dan juga memikirkan tentang seluruh perkara keduanya, memikirkan tentang seluruh perkara-perkara yang terjadi di dunia dan juga terjadi di akhirat. Memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan juga memikirkan tentang betapa terakhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dunia ini mengatur perputaran malam dan siang, mengatur perputaran matahari dan bulan dan lain sebagainya. Allah berkata nafsi wa tahdhibiha dan berusaha untuk menahan jiwa, menahan hawa nafsu supaya tidak memiliki syahwatnya. Kota ini dihadap menata jiwa tersebut. Wahamdina ala istiqamah dan berusaha untuk membawa jiwa tadi untuk beristiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga cukup panjang dan bab ini sebenarnya cukup pendek. Dibilang cukup panjang, bab ini cukup pendek. Disebutkan beberapa ayat, kemudian disebutkan satu hadis saja itu pun hadis yang sudah dilihat sebelumnya. Kita akan mulai membahas apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berupa ayat-ayat tafsiran yang berbeda tentang hal ini. Bab mengenai takdir, intinya bertafakur, memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia, memikirkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berpikir jauh menuju hari akhir nanti, hari kiamat nanti, bagaimana seseorang akan menghadapi kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat, yang semua proses berpikir tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya seseorang mau menahan hawa nafsunya dan menata jiwanya membawanya untuk kemudian banyak hal kedatangan kepada Allah. Jadi ini tujuannya. Waktu kemudian dia sedang berpikir tanpa tujuan yang pasti, itu tujuannya jelas. Berpikir supaya kemudian seorang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak beramal yang akan melakukan soleh berbekal untuk hari akhir yang dekat, dan kemudian juga banyak menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi yang banyak itu yang diinginkan dengan tafakkur tadi. Berkata firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala. Allah taala berfirman, "Qul innama a'idukum bi wahidatin an taqumu lil ladzi masna wa tawada thumma tafakkaru." Katakanlah sesungguhnya aku memberikan maulid atau memberikan nasihat kepada engkau atau kepada kalian dengan satu perkara. Kalian berdiri lillah untuk Allah, baik itu berdua-berdua atau sendiri-sendiri, kemudian hendaknya kalian bertafakkur, memikirkan, banyak berpikir setelah kalian banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idukum bi wahidin." Katakanlah ya wahai Muhammad kepada manusia keseluruhan, "Innama a'idukum bi wahidin." Sungguhnya aku menasihatkan kepada kalian tentang satu perkara. Satu perkara yang kalau kalian betul-betul melakukannya, maka kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan terbebas dari apa yang kalian takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan dan diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Nabi atau Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada Nabi untuk mewasiatkan kepada para manusia secara keseluruhan, antakumu lillah matna wa muradakum matna tawakkalu. Hendaknya kalian ini berdiri untuk Allah, baik itu berdua-berdua atau sendiri-sendiri, kemudian hendaknya kalian berpikir. Dijelaskan oleh Aisyah Al-Fatihah bin Rahimahullah Ta'ala, takumu lillah, kalian berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nanti kalian banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan niatan ikhlas lillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ini dilakukan, berdiri untuk melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu bertafakkur, berpikir, apa yang dipikirkan? Dipikirkan benar-benar apa? Betul-betul memang yang telah diamalkan yang tadi lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah betul-betul amalan yang diamalkan tadi benar-benar sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Apakah kemudian amalannya diamalkan dari akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dan kita rasa khawatir maksudnya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi keikhlasan misalnya, atau tidak memenuhi syarat ketiga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memikirkan apakah betul-betul dia sudah mendapatkan manfaat dari amalannya. Dengan bertambahnya keimanan, semakin bersihnya hati, semakin bersihnya jiwa dengan amalan tersebut atau tidak. Karena yang namanya amalan amalan soleh memiliki asar atau dampak yang boleh dihantar pada seorang yang melakukan ibadah tadi, melakukan amalan soleh tadi. Contohnya ada sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan memintalah, hendaklah kalian meminta pertolongan dalam kesabaran dan juga dalam salat. Maka nanti kita memikirkan, apakah setelah kita melakukan salat, kita semakin bertambah kekuatan kita, bertambah semangat kita untuk beramal dan amalan amal soleh, beramal dan amalan amal soleh atau tidak? Jika kata di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa beristi'anah dengan kesabaran dan dengan sholat, meminta pertolongan ya, dengan kesabaran dan dengan sholat. Artinya sholat itu ada kesabaran dan sholat itu berarti karena membawa membawa bantuan, pertolongan kepada diri kita untuk melakukan amalan kebersihan. Sudah ada belum perasaan kesungguhan diri kita, bahwasanya betul-betul kita terbantu? Peringatkan kita dalam melawan amalan-amalan soleh setelah melawan ibadah sholat atau tidak? Maka kalau kita cermati pada diri kita, mungkin terkadang kita merasakan seperti itu. Tapi jangan setelah sholat kemudian merasa bosannya, dirinya amalan sangat sedikit, kemudian terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Ini berarti apa? Sholatnya bermanfaat. Ketika sholatnya betul-betul khusyuk, merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Berarti apa? Berarti sholatnya menjadi bantuan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan sholat. Kalau kita berkata dari diri kita, mungkin kita merasakan seperti itu, bisa jadi tapi jangan. Dan begitu pula kalau kita cermati pada keumuman orang, mungkin jarang sekali yang merasakan seperti itu. Sholatnya menjadi i'anah bagi dia. Sebagai apa? Menjadi bantuan bagi dia untuk melakukan perkara-perkara yang membuka ibadah dan juga untuk menjalani cobaan-cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu perkara sulit, beliau langsung melakukan sholat, yaitu mengamalkan ayat, mengamalkan ayat. Ketika Rasulullah SAW merasakan suatu yang berat, suatu yang menjadikan diri beliau sedih, sesuatu yang menjadikan diri beliau gundah, maka beliau segera melakukan sholat, mencari ketenangan, untuk mencari pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu sebut. Ini dampak daripada sholat, apakah sudah zahir pada diri kita atau tidak? Maka nanti kita tadi tafakkur selama beribadah. Setelah kita berdiri untuk Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sholat tadi, nanti kita bertakabur, sudah ada atau belum dampak dari sholat tersebut pada diri kita. Dan juga dampak yang lain dari ibadah sholat seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45, wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan menghalangi, melarang seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Jadi perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan yang betul-betul diingkari, itu namanya fahsyat, yang betul-betul diingkari dan dianggap ada suatu dosa besar oleh hati-hati kita, itu namanya fahsyat. Dan perbuatan yang munkar, diingkari oleh hati kita, walaupun tidak sampai derajat dosa-dosa yang dimasukkan dengan kalimat fahsya atau kata fahsya sebelumnya. Itu kita menghindari dan menjadi terhadap dari dosa-dosa dan dosa-dosa kecil. Nah, sudah adakah dampak tersebut pada diri kita? Apakah setelah kita melakukan sholat, betul-betul kita merasakan dalam diri kita perasaan ini menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah justru setelah melakukan sholat justru yang diinginkan adalah akan melakukan kemaksiatan setelahnya? Terkadang seorang dalam keadaan bermaksiat sebelum sholat, kemudian dia melakukan sholat karena memang sudah rutinitas, ya karena memang sholat itu rutinitas, sehingga tidak menghasilkan dampak yang diinginkan tadi. Tidak ada rasa benci kepada perbuatan dosa, tidak ada rasa benci kepada perbuatan buruk, sehingga sahabat sholat segera dia kembali kepada kemaksiatan tadi. Ini karena sebelum sholat maksiat, setelah sholat langsung kembali kepada kemaksiatan yang sama. Maka dan kita akan menemui yang seperti ini adalah keadaan kita dalam seperti yang disebutkan dalam ayat bahwa sholat tersebut akan melarang dari perbuatan yang fahsya yang tidak mungkar ataukah tidak. Demikian pula Syekh Al-Qayyim menyebutkan tentang contoh yang lain dari ibadah zakat. Ibadah zakat ada tujuannya. Mengapa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-3. Allah berfirman, "Kun minal walidin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta harta mereka sedekah, yang dimaksudkan sedekah itu zakat, zakat sedekah yang wajib, untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sedekah tadi. Jadi tujuannya apa sedekah tadi? Membersihkan jiwa-jiwa kita dari akhlak-akhlak yang rendahan, dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang diinginkan dengan sedekah tadi. Ketika seorang betul-betul bersaksi di dalam hatinya, maksudnya inilah tujuan dari sedekah tadi, tujuan dari zakat tadi. Maka inilah dari izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dampaknya. Karena yang namanya zakat, dia mengeluarkan harta yang di mana tabiat manusia itu mencintai hartanya, kemudian dia keluarkan karena yang lebih dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan membersihkan hatinya, menjadikan hatinya semakin ingin merajuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari perkara-perkara yang buruk seperti akhlak-akhlak rendah, seperti apa sering berbohong atau sering menggibahi orang lain, ini akan hilang dari dirinya dalam sedekah tadi, dan juga akan membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka hendaknya seseorang ketika menunaikan zakat tadi, jangan seperti seorang menunaikan pajak terpaksa, karena memang sudah jadi kewajibannya, sudah lama apa lagi. Yang lebih dicintai hartanya, namun karena kewajiban maka kemudian dia tunaikan dengan terpaksa. Seakan-akan tidak ada manfaat bagi dirinya. Maka tadi, nanti direnungi, nanti hayati, ditadaburi ayat tersebut, ayat surat At-Taubah, ayat yang ke-1-3 tadi, sholat tadi, zakat tadi adalah untuk mencucikan jiwa-jiwa kita, mencucikan hati-hati kita dari akhlak-akhlak kemudahan dan juga dari rasa cinta kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur tadi, dengan merenungi maksud dan tujuan daripada ibadah tadi, akan menghasilkan yaitu bismillah akan menghasilkan dampak positif dari ibadah tersebut bagi diri kita. Maka ini yang di maksud dari ayat yang sebutan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada umat kepada manusia secara keseluruhan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakur, memikirkan tentang perkara-perkara yang terkait dengan ibadah tersebut, apakah ibadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas atau tidak, sebagai bahan introspeksi apakah ibadah tersebut adalah ibadah yang sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian apakah ibadah tadi sudah menghasilkan dampak yang positif sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau belum menghasilkan dampak tersebut, berarti apa? Ya sebagaimana koreksi juga, berarti ibadahnya belum tepat, ibadahnya belum sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang disebut oleh Al-Mu'alif, yaitu Al-Imam Al-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang kedua masih mengenai at-tafakkur. Jadi hendaknya diketahui bersama bahwasanya tafakkur ini adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk merenung, bukan melamun, bukan melamun tidak tahu kemana yang pikiran, tapi apa? Bertafakur, merenungkan tentang ibadahnya atau tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ini disebutkan tadi. Begini pula pada ayat yang kedua, maka ada pujian bagi orang-orang yang beribadah. Ibadah ini bertafakur, bertafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di mana ada sahabat dari Abu Darda, saya bahwasanya beliau berkata, "Atafakkur sa'an afdalu min 'ibadati sa'an." Yang namanya berpikir, bertafakkur sebentar, satu saat, suatu waktu singkat, lebih afdal daripada beribadah dengan ibadah satu tahun. Maka ini adalah ibadah yang begitu tinggi efeknya, dampaknya bagi seseorang. Jangan diabaikan, apapun introspeksi pada diri kita masing-masing. Kemudian juga dalam mengetahui wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqi samawati wa ardi ayatun li ta'lamun." Dan 191, "Inna fi khalqi samawati wa ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la'ayatun li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, ada ayat bagi orang-orang yang mau atau orang-orang yang berakal. Ulil albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Kemudian dilanjutkan, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka." Jadi orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka berdiri atau mereka duduk atau mereka berbaring, jadi pada setiap keadaan, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan langit dan bumi ini secara batil, itu secara sia-sia saja, tidak ada manfaatnya. Subhanallah, aku masuk Engkau, tidak mungkin. Maksud Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini sia-sia, tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Fakir ada benar, maka lindungilah kami dari azab neraka." Maka ayat ini, dua ayat ini adalah dua ayat pertama dari 10 ayat terakhir pada surat Al-Imran, yang kemudian dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya ketika beliau berjaga untuk melakukan salat malam. Ketika beliau berjaga setelah beliau tertidur pada malam hari, kemudian berjaga untuk melakukan malam, beliau membaca ayat ini. Beliau membaca ayat ini. Maka ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang nanti kita lakukan, yang terutama bagi orang-orang yang banyak melakukan salat malam. Bacalah 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, dari ayat ini itu seperti samawati wal ard sampai terakhir. Maka makna dari ayat ini, "Inna fi khalqi samawati wal ardi," sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, "wa ikhtilafi al-layli wan nahar," dan pergantian malam serta siang, "la'ayatin li ulil albab," ada ayat, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak secara jelas bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka pada penciptaan langit dan bumi, Di situ ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Siapa kemudian yang bisa menciptakan langit dan bumi yang begitu luasnya? Begitu besar sekali langit dan bumi tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakannya bukan dalam keadaan kosong. Langit tersebut dipenuhi dengan bintang-bintang, bulan serta matahari. Kemudian juga bumi ini sangat luasnya, yang bumi yang pernah kita pijak mungkin hanya sepersekiannya dari keseluruhan bumi ini. Kita mungkin pernah tinggal di sini, juga pernah tinggal di kota lain, pernah tinggal di pulau lain bahkan. Itu mungkin tidak sampai 1% daripada keseluruhan luas bumi ini. Belum lagi tempat-tempat yang memang tidak bisa kita tinggali, di dalam lautan, di palung yang paling terdalam, yang paling gelap sekalipun, kita tidak pernah ke sana. Namun itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dan mengetahui saat segala sesuatu. Menciptakan bumi yang demikian luasnya dan langit lebih luas lagi. Lebih kita tidak mengetahui apa yang ada di langit tersebut. Banyak perkara tersembunyi di langit tadi. Kalau yang di bumi ini mungkin kita walaupun yang melihatnya secara langsung pernah mendengar atau melihat dari gambar-gambar yang ada bahwa selain ke dalam tahun sekian ada hewan seperti ini, ada yang seperti itu, dan yang lain sebagainya. Bahwasanya di benua Afrika sana ada hewan ini, ada hewan itu, dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak pernah usaha, mungkin pernah mendengar dan yang lain sebagainya. Ada pun di langit lebih banyak lagi rahasia yang belum kita ketahui. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Di langit yang pertama saja mungkin banyak sekali yang belum kita ketahui, apalagi langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Maka begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, itu sebagai ayat tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki akal. Dan demikian pula pada pergantian siang dan malam, di situ ada ayat bagi orang-orang yang beriman. Pertama dari sisi bahwasanya malam itu membawa kegelapan, kegelapan yang pekat sekali. Namun pada siang hari akan sirna, seakan-akan kegelapan tersebut tidak pernah ada, terang benderang. Itu tidak membutuhkan penerangan yang lainnya ketika di siang hari di tempat yang terbuka, di tempat yang tertutup sangat terang sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan terangnya matahari tersebut. Dan kemudian datang kembali malam, seakan-akan tidak pernah ada cahaya matahari tadi. Kalau dalam keadaan masih maghrib mungkin masih lihat sedikit. Berarti pada saat malam hari tidak pernah ada cahaya matahari tadi, tidak tersisa sama sekali. Ini ayat kata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berpikir, kalau tidak mau berpikir, apa sih sederhana? Memang seperti itu berputar begitu saja, ya kan? Beda lah orang yang mau berpikir dan orang yang ya seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Kalau bagi seorang yang mau berpikir, iya, siapa yang bisa seperti melakukan seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa melakukan seperti itu. Kemudian juga dari sisi yang kedua, bahwasannya malam dan siang tadi ketika sini berganti dalam perjalanan waktu setiap tahunnya, terkadang malam lebih panjang, terkadang apa? Siang lebih panjang, terkadang apa? Sama 12 jam 12 jam di suatu tempat yang jauh di sana, siangnya cuma berapa? 3 jam. Jadi kalau apa kalau puasa enak apa enggak? Enak. Sekarang ini seperti itu. Seperti ini. Ada kajian puasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat yang lainnya malamnya. Ini sama dengan puasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin kalau kita tidak pernah melihatnya secara langsung, tapi itu kita pernah melihatnya seperti ini. Itu kata puasa Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu kan? Coba dirumuskan seperti ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala pun mengisyaratkan kepada seperti itu dalam surat Al-Kahf. Ayat yang kadang satu yuridullahi lafil nahar wa yuridun nahar bilayl. Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan malam ke siang dan juga memasukkan siang ke malam. Jadi apa terkait Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan malam ke siang, yaitu memperpanjang malamnya sehingga siangnya pendek, dan terkadang memasukkan apa siang ke malam. Jadi apa memperpanjang siangnya sehingga malamnya lebih pendek. Itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Kalau di tempat kita, di sini apakah berbeda antara malam yang siang, terkadang malam yang panjang, kemudian terkadang siang yang panjang, karena seperti itu kita melihat kan, dan seperti itu nyata di tempat kita pun kejadian seperti itu, walaupun mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh, mungkin malamnya sekitar 13 jam, kemudian siangnya 11 jam, pokoknya mungkin seperti itu, dan tidak sampai kemudian malamnya berapa 15 banding 9 ya, terlalu jauh ya. Kalau di tempat kita mungkin perbandingannya tipis-tipis saja. Namun tetap, jika kita memikirkan yang seperti itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dari sisi yang ketiga, bahwasanya pergantian malam dan siang tersebut ya, pun terkadang membawa pergantian yaitu hawa, membawa pergantian yaitu suhu dari musim panas ke musim dingin. Terkadang pada suatu malam kita merasakan betul-betul kepanasan, terkadang kita merasakan betul-betul kedinginan. Pada hari-hari ini, pada akhir malam kita merasakan kedinginan. Maka itu adalah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, pada cita-cita Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan yang jelas atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan kudrah Allah, membuat Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan ilmunya bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang memiliki akal. Jadi ulul albab istilahnya orang-orang yang memiliki akal. Apa yang dimaksud akal? Akal apakah kemudian kecerdasan ataukah apa? Yang dimaksud dengan akal tersebut. Bukanlah kecerdasan. Bukanlah kecerdasan semata. Terkadang ada seorang yang cerdas, namun kemudian perilakunya tidak seperti orang yang berakal. Orang cerdas, pintar sekali. Kalau ditanya tentang perkara-perkara ilmu yang memang dia kuasai, jagonya, cerdas, IQ-nya tinggi. Tapi apa? Perilakunya terkadang tidak seperti orang yang berakal. Itu apa? Banyak mendapat kemungkaran-kemungkaran banyak yang seperti ini keadaannya. Pintar tapi apa perilakunya tidak seperti orang yang memiliki akal. Jadi apa itu akal? Akal itu diambil dari kata ya, yaitu akal. Diambil dari kata akal. Akal itu apa? Mengikat, mengikat. Makanya dimaksud dari al-akal tersebut akal adalah apabila akal tersebut bisa mengikat dan melarang, kemudian juga menahan orang yang memilikinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang mungkar, itu namanya akal. Seorang yang berakal, akalnya akan kemudian mengikat dia, menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan dosa. Maka inilah yang dimaksud dengan akal, bukan sekedar kecerdasan, bukan sekedar kecerdasan. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang yang memiliki akal yang seperti ini, bukan sekedar orang-orang yang memiliki kecerdasan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan, mereka mungkin lebih tahu tentang hitungan-hitungan mengenai ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu fisika, atau misalnya ilmu-ilmu yang lainnya, geografi dan yang lain sebagainya. Lebih mengetahui tentang alam ini, tapi yang tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Namun yang dimaksud di sini akal, yaitu akal yang kemudian menghalangi seseorang yang memiliki akal tadi dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan yang lain-lainnya. Maka ini dimaksud dengan akal. Maka terkadang seorang tidak cerdas, tapi dia bisa dikatakan memiliki akal. Dari sisi betul-betul perilakunya dan perilaku yang baik. Dia adalah seorang yang beriman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik, itu orang yang berakal. Walaupun dia tidak cerdas, walaupun dia tidak pintar. Maka ini yang dinamakan dengan akal. Baik, insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan dari ayat ini. Masih ada pembahasan dari ayat yang kedua dari sekali umat ini, ayat yang ke 191. InsyaAllah pada kesempatan akan datang dari Alhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah.